Perhatian, perhatian, para warga sekalian, ada yang baru nih. Eko Mie rasa kaldu ayam, harga Rp2.500 dapat 2. Rp2.500 dapat 2, serbu. Baru Eko Mie rasa kaldu ayam, dari bahan berkualitas, mie-nya pasti kenyal. Kuah kaldu ayamnya, oh, gurih. Harganya ekonomis. Agar kenyang tidak putus, dapat 2, cuma Rp2.500. Eko Mie rasa kaldu ayam, enak bener. Wih, harganya ekonomis. Kuah kaldu ayamnya, berasa gurihnya. Mantap banget, nyetok banyak nih kita. Apa ku bilang? Yuk cobain baru Eko Mie rasa kaldu ayam. Harga Rp2.500 dapat 2. Rasa berani diadu. Dari Wings Food.